إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جمع جمال لمليك الله suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam mimpi beliau melihat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah. Kemudian beliau tawaf. Kemudian dengan tangan beliau membuka pintu Ka'bah dan memasuki Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada para sahabat bahwasanya beliau ingin segera mendatangi Masjidil Haram. Ingin segera mewujudkan mimpi yang dia lihat. Karena mimpi para nabi adalah merupakan wahyu. Maka Rasulullah permaklumkan kepada manusia. Beliau akan segera berangkat. Berdatanganlah orang-orang. Ingin berhaji, ingin berumrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkumpullah 1400 sampai 1500 dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Berangkatlah mereka menuju Mekah. Ma'asyiral muslimin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW perintahkan salah seorang sebagai utusan beliau yang bernama Badil bin Warqa untuk melihat gerangan apakah yang diperbuat oleh orang-orang Quraisy. Maka berangkatlah Badil bin Warqa. Ternyata orang-orang Quraisy ketika mengetahui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad akan datang dengan kaum muslimin, maka mereka persiapkan pasukan, maka mereka tabuh genderang perang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan niat beliau melaksanakan ibadah umrah. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Badil bin Warqa untuk memberitahukan keinginan Rasulullah bukan untuk berperang. Beliau datang untuk mengagungkan rumah Allah Azza wa Jal. Beliau datang untuk melaksanakan tawaf di Baitullahil Haram. Yang mana orang-orang sebelum Rasul diutus, bangsa Arab, mereka telah terbiasa datang melaksanakan ibadah umrah, mendatangi Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah. Tetapi orang-orang kufar Quraisy ma'asyal muslimin rahimakumullah, begitu marahnya mendengar kedatangan kaum muslimin dan mereka bertekad ingin menghalangi kaum muslimin untuk melaksanakan niat mereka. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Maka Khalid bin Walid yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik mempersiapkan 200 pasukan berkuda untuk menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Maka ketemulah dua pasukan dari tempat yang berjauhan, yang satu melihat yang lain. Ketika itu zuhur, Rasulullah melaksanakan salat zuhur berjamaah beserta para sahabat. Maka Khalid bin Walid melihat bagaimana khusyuknya kaum muslimin salat ketika mereka ruku dan ketika mereka sujud. Maka Khalid ingin menghabisi mereka. Setelah itu Allah turunkan ayat dalam kitab yang mulia mengajarkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat khauf, ibadallah. Maka ketika asar, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan salat khauf pertama dalam Islam. Luputlah mereka daripada tipu daya orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah membuat strategi agar tidak berhadapan dengan Khalid bin Walid. Karena Rasulullah datang bukan untuk berperang. Maka segera Rasulullah SAW mencari jalan dari lembah-lembah gunung, berhasil menjauh daripada pasukan Khalid. Dan telah mendekatlah Rasulullah SAW ke dekat kota Mekah. Setelah tiba di Hudaybiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya, subhanallah, ketika itu gemparlah orang-orang Quraisy. Telah begitu dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alangkah malunya orang-orang Quraisy jika orang-orang Arab mendengar bagaimana Muhammad dan kaum muslimin masuk kota Mekah dalam keadaan aman dan damai. Padahal mereka adalah penjaga Baitul Haram. Mereka adalah pemimpin seluruh bangsa Arab. Ma'asyal muslimin rahimanillah wa ayyukum ajma'in. Maka Rasulullah SAW kirim Uthman bin Affan radhiyallahu tabarak anhu arda, agar mendatangi bangsa Quraisy, memberitahukan mereka bahwasanya Rasulullah SAW datang bukan untuk berperang. Maka seketika dikumpulkanlah oleh orang-orang Quraisy tokoh-tokoh penting. Mereka bermusyawarah tindakan apa yang harus diperbuat oleh Muhammad, oleh mereka untuk menghadang Muhammad SAW, menjaga nama besar mereka sebagai bangsa yang memimpin seluruh bangsa-bangsa Arab. Ibadallah, ma'asyul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkatlah Uthman menuju Quraisy, dan di sana ada kerabat-kerabat Uthman yang membela Uthman. Maka Uthman memberitahukan kepada mereka niat Rasulullah SAW datang bukan untuk berperang, tapi ingin tawaf di rumah Allah, mengagungkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka mereka terima Uthman. Mereka bawa Uthman menemui pembesar-pembesar Quraisy. Karena kedudukan Uthman dan kerabat-kerabatnya di Makkah, bahkan mereka sempat tawarkan kepada Uthman agar dia sendiri terlebih dahulu tawaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Uthman menolak. Dia enggan kecuali tawaf bersama Rasulullah SAW. Dan orang-orang Quraisy dalam keadaan genting menunggu dan menunggu keputusan, sehingga mereka menunda keberangkatan Uthman bin Affan kembali kepada Rasulullah SAW. Gemparlah keadaan. Terdengar rasa desus kepada kaum muslimin bahwa Uthman telah dibunuh radhiyallahu anhu ardhah. Ketika mendengar bagaimana Uthman dikatakan terbunuh, berkumpullah Rasulullah SAW dan para sahabat di bawah sebuah pohon. Mereka seluruhnya membaiat Rasulullah SAW demi membela darah Uthman yang tertumpah. Bahkan sebagian sahabat membela Rasulullah untuk siap mati, menukarkan nyawanya demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata setelah mereka baiat, seluruh sahabat membaiat Rasulullah SAW, kecuali satu orang munafik yang tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Datanglah Uthman. Ternyata Uthman selamat. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan genting, mereka mengutus salah seorang utusan mereka yang bernama Mikras bin Hafs. Maka datanglah Mikras bin Hafs menuju kaum muslimin, mendatangi Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah, "Hadza rajul fajir." Ini laki-laki yang keji. Maka dia datang dengan kasarnya berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beritahukan sebagaimana Rasulullah kirim Badil bin Warqa, beliau datang bukan untuk berperang. Kembalilah Mikras. Kemudian ketika itu berkata orang-orang Quraisy, ketika ada salah seorang yang telah meniatkan agar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Halis, dia berdatang ingin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Maka terkala datang Al-Hadis, berkata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, orang ini adalah orang memuliakan peribadatan. Orang ini adalah orang begitu khusyuknya melihat simbol-simbol peribadatan. Kata Rasulullah, maka tunjukkan kepadanya unta-unta yang akan siap disembelih untuk Baitullahil Haram, untuk Allah SWT, untuk kurban, untuk disembelih di Masjidil Haram. Maka dilepaskan, maka dibangkitkan, maka digiringlah unta-unta yang semua telah diberi tanda bahwa ini unta adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum Islam datang, orang-orang kafir Quraisy jika melihat ada unta-unta yang diberikan padanya tanda unta ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berani mereka ganggu. Maka melihat unta-unta telah dilepaskan, telah digiring di hadapannya, seketika kembalilah dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai ma'asyar Quraisy, orang-orang Quraisy, wallahi, saya memberikan kepada kalian usulan, janganlah mereka diganggu. Biarkan mereka, sungguhnya mereka datang untuk mengagungkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata salah seorang daripada pembesar-pembesar orang-orang kafir di sana, yang bernama Urwah bin Mas'ud, apa yang dia katakan benar, tapi tunggulah, biar saya yang segera berhadapan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang ketika Urwah bin Mas'ud ingin bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu ketika datang kepadanya orang ini Urwah bin Mas'ud, menceritakan kepadanya bahwasanya mereka datang bukan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkatalah ketika itu Urwah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu Muhammad, "Ya Muhammad, andai kata engkau datang untuk memerangi kaummu, pernahkah engkau mendengar selama-lamanya ada seseorang yang datang menghabisi kaumnya sendiri? Wahai Muhammad, sesungguhnya andai kata engkau datang memerangi kaummu, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang mengikutimu ini kaum muslimin adalah orang-orang yang kulihat mereka dalam diri mereka ada ketakutan, kepengecutan. Andai kata engkau masuk ke dalam negeri Mekah, niscaya mereka akan lari meninggalkan dirimu." Seketika datanglah salah seorang dengan kasarnya mengatakan kepada Urwah bin Mas'ud, "Umsus badarallad Allat, hendaklah kau hisap kemaluan Tuhanmu Lat." Begitu terkejutnya Urwah bin Mas'ud mendengar caci makian yang begitu keras yang tidak pernah didengar sebelumnya. Bertanya ketika itu, "Siapa ke orang ini? Kan daripada kaum Thaqib, bukan daripada Quraisy." Maka berkatalah kaum muslimin, "Dia Abu Bakar." Allahu Akbar. Maka seketika berkatalah Urwah bin Mas'ud, "Kalaulah dahulu aku tidak mengingat jasa-jasamu, pasti aku akan jawab perkataanmu. Karena dahulu kala Abu Bakar dalam kesempatan sebelum Islam pernah memberikan kepadanya bantuan yang begitu besarnya." Kemudian seketika berlembut-lembutlah Urwah bin Mas'ud berkata-kata kepada Rasulullah. Dia berusaha menarik jenggot Rasulullah, merayu Rasulullah SAW. Tiap kala tangannya mendekati jenggot Rasulullah, seketika sahabat di samping Rasulullah SAW memukulkan dengan gagang pedangnya, mengatakan, "Jauhkan tanganmu daripada jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka dia berkata, "Siapakah orang ini?" Orang-orang mengatakan, "Mughirah bin Syu'bah." Dia adalah Mughirah bin Syu'bah. Subhanallah. Dan Mughirah bin Syu'bah adalah anak keponakan daripada Urwah bin Mas'ud. Dia katakan, "Subhanallah." Dia ucapkan, "Engkau lah yang dahulu kala telah pernah berbuat makar dan tipu daya dalam suatu waktu. Karena suatu ketika sebelum Islam, Mughirah bin Syu'bah pernah membunuh orang-orang dan mengambil hartanya." Maka berkata Rasulullah, "Adapun dia sekarang telah Islam, dan adapun harta yang diambil dahulu kala itu bukanlah sama sekali ada sangkut pautnya denganku." Masyarul muslimin rahimakumullah. Setelah puas berkata-kata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana patuhnya para sahabat-sahabat Rasulullah menemani Rasulullah SAW, pulanglah ketika itu Urwah bin Mas'ud menemui orang-orang Quraisy. Maka dia mengucapkan ucapan yang begitu, yakni membuat orang-orang kafir Quraisy begitu merinding mendengarnya. Subhanallah. Apa yang dia ucapkan, ma'asyar muslimin rahimakumullah? Berkata Urwah bin Mas'ud kepada pembesar-pembesar Quraisy, dia mengatakan, "Ai qaum, wahai sekalian manusia, wallahi laqad wafattu 'alal muluk, aku telah pernah mendatangi para raja-raja, ala Qisra wa Qaisar wa Kisra wa Najasyi, aku pernah mendatangi raja Najasyi, raja Kisra, raja Kaisar, wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Demi Allah, tidak pernah aku melihat ada orang-orang yang memuliakan rajanya, mengagungkan rajanya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi in tanakhama nakhamah illa waqat fi kahfi rajulin minhum, seandainya dia berdahak mengeluarkan dahaknya, pastilah mereka akan tampung dahak dia. Fadallaka bihi wajhah wajadah, pasti mereka akan sapukan dahak Rasulullah ke wajah-wajah mereka dan kulit-kulit mereka. Wa idza amarahum ibtadaru bi amrih, andai kata dia memerintahkan mereka, seketika mereka semua patuh tunduk mengikuti apa yang diperintahkannya. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudhu'ih, ala wudhu'ih, andai kata dia berwudu, mereka hampir berbunuh-bunuhan memperebutkan air bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallam khafadhu aswatahum, Andai kata dia berbicara, semua mereka diam. وَمَا يَحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرْ تَعْدِيمًا لَهُ. Bahkan mereka tidak berani dengan sepenuhnya menatap kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. وَقَدْ عَرَضُ عَلَيْكُمْ خُطَّةً. Dan dia telah menawarkan kepada kalian خُطَّةُ رُشْدٍ, tawaran yang dalamnya kebaikan, bahwasanya tidak datang untuk mengurangi kalian. Maka terimalah, maka terimalah kedatangannya, jangan halangi dia dan para sahabat-sahabatnya. Masyaul muslimin rahimakumullah. Adapun sebelumnya ada orang-orang pemuda-pemuda Quraisy yang begitu inginnya kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Quraisy berperang. Malam harinya mereka datang dari arah Tan'im, 70 orang berusaha membuat kekacauan di kemah-kemah kaum muslimin agar pecah peperangan, karena mereka tahu bahwa pembesar-pembesar mereka khawatir dengan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka ingin segera terjadi pertumpahan darah. Tapi semuanya berhasil ditangkap oleh kaum muslimin. Bahkan Rasulullah bebaskan seluruhnya karena ingin kedamaian dan tidak ingin pertumpahan darah. Masyaul muslimin rahimakumullah. Setelah hal ini, maka datanglah ketika itu Suhail bin Amr. Tatkala melihat kedatangan Suhail bin Amr, berkata Rasulullah, "Hadza Suhail atakum, qad sahalallahu lakum amrakum." Ini Suhail datang kepada kalian. Sesungguhnya dengan kedatangannya Allah akan memudahkan urusan kalian. Maka berdialoglah Rasulullah SAW dengan Suhail bin Amr. Berkata ketika itu, "Suhail, kami akan sepakat denganmu dengan kesepakatan. Maka buatlah kesepakatan dengan kami." Berkata Rasulullah kepada Ali, "Ya Ali, uktub, tulislah." Inilah kesepakatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai kesepakatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika berkata ketika itu Suhail, "Kami tidak kenal yang namanya Ar-Rahmanirrahim. Kami tidak pernah mengetahui adanya Ar-Rahmanirrahim. Tulis Bismika Allahumma." Berkata Rasulullah, "Ali, tulis Bismika Allahumma." Kemudian tulis wahai Ali. Inilah kesepakatan dari Muhammad Rasulullah kepada Suhail bin Amr daripada Quraisy. Berkata Suhail, "Andai kata kami meyakini engkau Rasulullah, kami tidak akan perangi dirimu. Tapi kami tidak pernah rela kecuali engkau menulis atas nama Muhammad bin Abdullah." Berkata Rasulullah, "Demi Allah, Allah mengutus aku Rasulnya, sekalipun kalian mendustakan aku." Kata Rasulullah kepada Ali, "Wahai Ali, tulislah. Inilah kesepakatan yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah." Hapus kata-kata Rasulullah. Seketika Ali tidak berani menghapus gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah kepada Ali, "Wahai Ali, tunjukkan aku mana, mana kalimat tersebut." Rasulullah hapus dengan tangannya sendiri. Masyaul muslimin rahimakumullah. Kemudian terjadilah kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan Al-Hudaibiyah, yang intinya ada 4 poin. Masyaul muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah Rasulullah wajib kembali ke negeri Madinah tahun ini, agar jangan sampai dimalukan orang-orang Quraisy, agar orang-orang seluruh jazirah Arab yang mendengar Quraisy masih memiliki kedudukan, mereka takut kepada Quraisy, mereka wajib patuh kepada Quraisy, mereka kembali ke Madinah, baru dibolehkan umrah untuk tahun yang akan datang, tahun depannya. Allahu Akbar. Ini isi kesepakatan pertama. Adapun poin yang kedua, ibadallah, kesepakatan yang dibuat adalah perjanjian genjatan senjata selama 10 tahun. Maka tidak ada peperangan antara Quraisy dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mereka menahan diri, tidak ada peperangan. Dan isi poin yang ketiga, barang siapa di antara sekutu-sekutu yang ingin bergabung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan bergabung dengan Muhammad. Yang ingin bergabung dengan Quraisy, silakan bergabung dengan Quraisy. Maka khusuku khuza'ah, mereka seketika bergabung dengan Rasulullah SAW. Karena nenek moyang mereka sejak dahulu kala telah menjadi sekutu bagi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Adapun Bani Bakar, mereka bergabung dengan suku Quraisy. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka kesepakatannya, tidak ada peperangan. Maka suku manapun yang diserang oleh suku lain berarti merupakan pembatalan perjanjian antara kaum muslimin dan suku Quraisy. Adapun poin yang keempat, ibadallah, perjanjian tersebut berisikan siapapun juga dari laki-laki Quraisy yang beriman kepada Muhammad dan meninggalkan Makkah kembali ke Madinah mengejar Rasulullah, hijrah menyertai Rasulullah, wajib dikembalikan ke kota Makkah. Tapi siapapun daripada kaum muslimin yang dia murtad, yang dia pergi ke Makkah, tidak boleh dikembalikan ke negeri Madinah. Maka ketika Rasulullah katakan, tulis demikian, "Wahai Ali," subhanallah, tiba-tiba dari arah belakang, berantai-rantai besi terbongkar. Datanglah ketika itu anak Suhail bin Amr yang bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu. Seketika dia berlari mendapati kaum muslimin, menyampaikan diri di hadapan kaum muslimin, mengatakan, wahai kaum muslimin, lihatlah bagaimana aku dihinakan oleh kaumku gara-gara memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin melihatnya begitu terharu. Bagaimana saudara mereka se-Islam di hadapan mata mereka dihinakan. Allahu Akbar. Melihat demikian berkata Rasulullah SAW, wahai Amru, kesepakatan kita, wahai Suhail bin Amr, wahai Suhail, belum lagi kita selesaikan kesepakatan ini. Ini biarkan dia kembali, biarkan dia datang kepada kami. Berkata Suhail, tidak Allah. Inilah yang pertama kali. Andai kata ini kau tolak, tidak ada perjanjian antara kita. Subhanallah. Berkata Rasulullah, andai kata kau tolak perjanjian ini, berikan dia untukku. Kata Suhail, tidak. Tidak akan kuberikan dia karenamu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ketika itu kaum muslimin begitu terharunya berhadapan dengan peristiwa yang buat mereka bersedih. Bagaimana saudara mereka seiman, seakidah. Subhanallah. Yang berlari dirantai karena ingin bergabung bersama mereka ditolak. Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Jandal, wahai Abu Jandal, pergilah engkau, kembalilah. Semoga Allah menjadikan orang-orang seperti ini sebagai suatu solusi bagi Islam ke depan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka Umar sengaja mendekati Abu Jandal dan mengatakan, wahai Abu Jandal, mereka itu adalah orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik, darah mereka bagaikan darah anjing. Umar berusaha mendekatkan pedangnya kepada Abu Jandal agar Abu Jandal mengambil pedang tersebut, mengulus pedang dan menyembelih ayahnya sendiri. Subhanallah. Tetapi wallah, tidak dilakukan oleh Abu Jandal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pulanglah ketika itu Suhail kembali ke Makkah membawa Abu Jandal yang diseret-seret terbelenggu. Subhanallah, datanglah Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar, subhanallah, dalam bentuk perkataan, pertanyaan yang berkesan, protes, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasta Rasulullah, alasta Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita atas kebenaran? Iya. Ya Rasulullah, bukankah mereka di atas kebatilan? Benar. Ya Rasulullah, bagaimana anu'tid daniyata fi dinina, bagaimana kita hinakan agama kita, bukan kita atas kebenaran, kenapa kita tidak perangi mereka? Subhanallah. Ya Rasulullah, bukankah kau berjanji kepada kami, bosnya kita, kami semuanya bersamamu akan masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf, subhanallah, kita sa'i, kita bertahallul. Kata Rasulullah, ya, tapi apakah aku mengatakan tahun ini? Dia katakan, tidak. Kata Rasulullah, wahai Umar, sesungguhnya aku tidak akan menyelisih Tuhanku. Sesungguhnya janjinya adalah hak. Allahu Akbar. Kemudian Umar masih tidak puas. Dia datang kepada Abu Bakar mengatakan perkataan yang sama. Wahai Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah? Kata Abu Bakar, benar. Wahai Abu Bakar, alasna alal haq, bukankah kita atas kebenaran? Kata Abu Bakar, ya. Alaisu ala batil, bukankah kami atas kebatilan? Kata Abu Bakar, ya. Ya Abu Bakar, anu'tid daniyata fi dinina, bagaimana kita rendahkan, kita hinakan agama kita ini? Subhanallah. Bukankah dia berjanji kepada kita, kita akan datang ke Masjidil Haram, kita akan tawaf, kita sa'i, kita tahallul? Kata Abu Bakar, ya. Tapi apakah dia mengatakan tahun ini? Kata Umar, tidak. Berkata Abu Bakar kepada Umar, ilzam gharzah fa innahu la ya'sihi. Kau tidaklah ikuti dia. Dia tidak akan pernah menyelisihi Tuhannya perkataan yang sama dengan apa dikatakan Rasulullah SAW, menunjukkan begitu dalamnya iman Abu Bakar. Berkata Umar, sejak saat itu aku merasa menyesal yang ucapanku. Dan aku khawatir Allah mengazabku. Terus-menerus aku bersedekah. Terus-menerus aku berbuat kebajikan. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosaku. Tatkala mendebat Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pulanglah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ke tenda. Sebelum masuk tenda, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tidaklah kalian menyembelih semua sembelian kalian, cukur rambut kalian, kita pulang ke Madinah. Wallah, tidak seorang pun bergerak di antara sahabat, karena mereka telah memakai pakaian ihram, mereka meyakini akan masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i dan tahallul. Begitu sedihnya Rasulullah melihat mereka semua terdiam, tidak berbuat apapun juga. Masuklah Rasul ke dalam tenda. Berjumpa dengan Ummu Salamah ketika itu bersama Rasulullah sebagai istrinya. Berkata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, ku perintahkan mereka menyembelih, mereka berdiam. Ku perintahkan mereka mencukur, mereka berdiam. Berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan hal seperti ini. Ya Rasulullah, keluarlah anda, ya Rasulullah. Setelah itu tanpa berbicara kepada mereka, panggil tukang cukur. Suruh ketika itu mencukur rambut anda. Suruh ketika itu setelah mencukur anda, sembilan sembilan anda. Pasti mereka akan melakukannya. Keluarlah Rasulullah. Dicukurlah rambut Rasulullah. Disembilan sembilan Rasulullah. Seketika para sahabat saling cukur satu sama lain. Karena gerangnya hampir-hampir mereka sebagian melukai sebagian lainnya. Allahu Akbar. Pulanglah mereka. Allah turunkan ayat di tengah jalan. Inna fatahna laka fathan mubina. Surah Al-Fatah. Sesungguhnya kami telah memberikan untukmu Muhammad kemenangan yang nyata. Subhanallah. Rasul janjikan kepada sahabat-sahabat beliau. Sesungguhnya Allah telah menyerumkan Al-Quran Al-Karim mengatakan, Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu kemenangan. Kemenangan yang jelas. Ketika mereka sedang akan bergerak menuju Madinah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما بعد Masyarul muslimin rahimakumullah. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik daripada kisah yang telah disebutkan tadi, alangkah banyaknya pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dakwah, dalam perjalanan dakwah kita ibadah Allah. Kita senantiasa mengacu kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seolah-olah kesepakatan dibuat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrikin Quraisy, zahirnya adalah merupakan kehinaan mereka muslimin. Subhanallah. Bagaimana andai kata ada yang muslim kedatang ke Madinah wajib dikembalikan. Sementara yang berangkat dari kota Mekah, yang berangkat dari Madinah ke Mekah tidak dikembalikan. Dalamnya kehinaan. Subhanallah. Bagaimana mereka telah bersiap bukan berperang, mengagungkan rumah Allah, tapi mereka semua ditolak. Tampaknya zahirnya adalah merupakan kekalahan. Tapi wallah, sesungguhnya benar firman Allah, Inna fatahna laka fathan mubinan. Sesungguhnya dengan terwujudnya perjanjian sulh Hudaibiyah adalah merupakan kemenangan yang besar. Titik bertolak kemenangan, subhanallah. Karena setelah sulh Hudaibiyah, jumlah kaum muslimin, subhanallah, begitu cepatnya tersebar. Bayangkan, selama 16 tahun jumlah kaum muslimin sampai tahun ke-6 Hijriah, ketika perang Ahzab hanya 3.000 saja. Tapi setelah Sulh Hudaibiyah, ketika telah aman kaum muslimin dan Quraisy tidak ada peperangan 10 tahun dikatakan demikian, walaupun akhirnya setelah tahun pertama mereka berkhianat, subhanallah, tahun-tahun itu adalah tahun yang begitu gampang kaum muslimin mendakwakan Islam ke mana-mana. Ketika itulah Rasulullah SAW tidak pernah dapat pertentangan dari Quraisy. Beliau mengutus utusan-utusan kepada raja-raja. Dikirimlah surat-surat kepada Raja Romawi, kepada Raja Kisra, kepada Raja Najasyi, kepada Raja Muqawqis. Tersebar Islam. Subhanallah. Dan ketika itu tidak ada keberanian Quraisy menghalangi siapapun juga yang memeluk Islam. Berbondong-bondong suku mendatangi Rasulullah SAW. Berbaiat atas Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kemudian ma'asyil muslimin. Rahimakumullah. Berbagai macam bentuk suku-suku. Semua mereka mengikut membuat kesepakatan damai bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu cepatnya perubahan, subhanallah, dalam tempo yang begitu sedikitnya, Allahu Akbar, pada tahun berikutnya, subhanallah, alangkah banyaknya pasukan Rasulullah SAW pada Fathu Makkah, ya, subhanallah, mereka telah begitu berubah dari 3.000 menjadi 10.000 pasukan, subhanallah, 10.000 pasukan mereka datang ke kota Makkah, Allahu Akbar, dalam tempo hanyalah 2 tahun bahkan kurang, subhanallah. Daripada tahun ke-6 Hijriah ujungnya sampai ke tahun 8 Hijriah telah begitu meningkatnya. Sehingga ketika penaklukan Makkah, jumlah kaum muslimin telah banyak sekali jumlahnya, bilangannya. Datang Rasulullah membawa 10.000 pasukan ke kota Makkah. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan sebenarnya perjanjian Hudaibiyah walaupun tampaknya kesannya kehinaan, tapi dia adalah merupakan bentuk eksistensi kaum muslimin yang sekarang telah menjadi suatu kekuatan besar. di hadapan bangsa Quraisy. Yang dahulu mereka terhinakan, yang dulu mereka tersiasat dalam dakwah, sehingga mereka harus hijrah ke negeri Habasyah. Subhanallah. Tapi dengan adanya perjanjian, tampak nyata eksistensi kaum muslimin. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Tadi menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Menunjukkan orang kafir Quraisy tidak lagi dapat semena-mena melihat kaum muslimin. Dahulu mereka menyerangnya. Sekarang mereka berpikir ulang untuk menyerang kaum muslimin. Fala haula wala quwata illa billah. Setelah perjanjian Hudaibiyah, maka orang-orang berakal daripada bangsa Arab. Mereka mencerna. Agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Allah menangkan. Mulailah mereka masuk ke dalam Islam. Yang tertingginya adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Subhanallah. Mereka masuk ke dalam agama Allah SWT. Memeluk agama Islam. Dan Uthman bin Talha. Mereka adalah tiga pembesar-pembesar Quraisy yang masuk kepada Islam. Ketika mereka datang berkat Rasulullah, mereka adalah faradatu Quraisy, jantung hati orang-orang Quraisy yang telah dicampakkan kembali kepada kita, bergabung kepada kita. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Maka wallah, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya agama Allah ini adalah agama yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menyertai orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang beriman sekalipun dalam kondisi sempit, terjepit, pasti Allah akan tolong mereka. Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kata Allah, kami pasti akan menolong para rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di dunia ini dan kelak pada hari kiamat ketika tegak persaksian terhadap orang-orang yang bersaksi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wallahi, janji Allah adalah hak. Allah akan memenangkan agama ini. Bahkan hal ini telah lama-lama sebelumnya Rasulullah beritahukan kepada para sahabat. Dalam kondisi perang Ahzab, dikepung 10.000 pasukan. Mereka hanya 3.000 pasukan. Dalam kondisi kelaparan. Dalam kondisi dingin bersangatan. Ketika Rasulullah SAW dengan palu gadamnya, karena ada batu besar yang tidak mereka dapat taklukan untuk membuat khandak, parit yang besar, ketika Rasulullah pukulkan sekali, maka seketika teranglah ketika itu bagaikan kilat. Batu berhadapan dengan besi mengeluarkan kilatan. Ketika itu berkata Rasulullah, Allahu Akbar, sesungguhnya saya dari tempat saya sekarang telah melihat kunuzu Kisra, perbendaharaan kerajaan Kisra akan menjadi milik kaum muslimin. Allahu Akbar. Pada tahun ke-4 Hijriah, dalam kondisi mereka digepung, dalam kondisi mereka terjepit, Rasulullah pukul sekali lagi, berkata Rasulullah, Allahu Akbar. Sesungguhnya aku melihat dari sini, sesungguhnya kunuzu Kaisar, kekuasaan Raja Kaisar dengan segala macam perbenarannya akan digiring menjadi milik kaum muslimin. Mendengar perkataan ini, seketika orang-orang munafik yang tidak memiliki iman kepada Allah Rasulnya mengatakan, Muhammad berbual, kalian pergi ke belakang khawatir dengan musuh-musuh kalian. Dia menjanjikan Kisra menjadi milik kalian, Kaisar menjadi milik kalian. Dia adalah pendusta. Tapi ada pun orang-orang beriman. Mereka meyakini sebenarnya janji Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Maka ma'asyil muslimin rahimakumullah. Hendaklah kita mencontoh iman Abu Bakar radhiyallahu anhu warda. Dan lihatlah bagaimana Umar ketika menghadapkan wahyu dengan akalnya. Berkata Umar, alasna al-haq. Bukan kata kebenaran. Kenapa kita hinakan agama kita? Ya Rasulullah, apakah kita pengecut? Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Ana Rasulullah, walan a'siyah. Aku ini Rasulullah, aku tidak akan menentangnya. Umar tidak puas. Ya Rasulullah, kamu mengatakan kita akan masuk kota Makkah dan seterusnya. Dan ini mengajarkan kepada kita, ibadallah dalam agama kita, tunduklah selalu pada wahyu. Wahyu adalah panduan. Anda ingin berjaya, Anda ingin menang, tunduklah kepada wahyu. Dia akan mengajarkan Anda bagaimana menempuh kejayaan umat. وصلوا على نبيكم فإن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.